tak pernah bisa terganti kebanggaan ini. Dimanapun kita berdiri, kau kan tetap di hati. Kemanamu selalu kami tunggu. Kecayaanmu selalu kami rindu. Persebaya berlarilah pahlawanku, cetalah gol kelawanmu, raihlah kemenanganmu. Oh Green Force, kehormatan bagi kami berdiri dan terus bernyanyi mengawalmu Persebaya sampai mati. Takkan pernah bisa terganti kebanggaan ini. Dimanapun kita berdiri, kau kan tetap di hati. Kemenanganmu selalu kami tunggu. Kejayaanmu selalu kami rindu. Persebaya berlarilah melawanku, cetalah gol kelawanmu, raihlah kemenanganmu. Oh Green Force, kehormatan bagi kami berdiri dan terus bernyanyi mengawalmu Persebaya sampai